Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Akhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita mengenai kitab Adratul Bahiyah ala Mutammimah al-Ajrumiyah. Insyaallah kita akan masuk ke dalam bab alamatul i'rab. Ya, artinya untuk melengkapi pembahasan tanda-tanda i'rab yang telah kita sebutkan. Maka beliau mengulangi lagi dengan metode yang berbeda. Nanti kita akan dapatkan faedah mengapa beliau, demikian juga sahib Al-Ajurumiyah, ketika menyebutkan tanda-tanda i'rab, mereka menyebutkannya dua kali. Yang pertama dari sisi i'rabnya, tanda rofa itu apa, tanda nasab itu apa. Kemudian beliau ulangi lagi dari sisi apa? Dari sisi ada yang di i'rabnya itu, tanda i'rabnya dengan menggunakan harokat, ada yang menggunakan al-huruf. Ada yang menggunakan al-huruf. Taib, ikhra' Mas Fatur. Qala al-mu'allif rahimallah, faslun jami'u ma taqaddama jumi'u. Jami'u ma taqaddama minal mu'rabati kismani, kismun yu'rabu bil harakati wa kismun yu'rabu bil hurufi. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in: al-ismul mufradu wa jam'u taksiri wa jam'ul mu'annasis salimu wal fi'lul mudari alladhi lam yattasil bi akhirihi shay'un. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير فإنه يخفض بالفتحة ولم يضف أو تدخل عليه ال وجمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة والفعل المضارع المعتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخره وتقدمت أمثلة ذلك. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: المثنى وما حمل عليه، وجمع المذكر السالم وما حمل عليه، والأسماء الستة والأمثلة الخمسة. قوله فصل إلى آخره لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر علامات الإعراب على سبيل التفصيل، أخذ يتكلم عليها على سبيل الإجمال على عادة المتقدمين من المؤلفين رحمهم الله تعالى تمرينا لطلب المبتدئ وترسيخا لذلك في ذهنه ولأن بمعرفة ذلك ينفتح له النظر في النحو. ولهذا قيل إن هذا الباب أساس العربية فذكر أن المعربات فذكر أن المعربات من الأسماء وال أن المعربات من الأسماء والأفعال قسمان، أي لا ثالث لهما كما دل على ذلك الاستقراء على ذلك الاستقراء. Ya, ini jadi tadi kita katakan bahwa untuk mengulang, ya sesungguhnya sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, tapi dikatakan oleh beliau tamrinan litalabil mubtadi' wa tarsikhan lidzalika fi dzihni, ya, untuk mengulangi atau melatih para penuntut ilmu terutama yang pemula, dan tarsikhan untuk mengokohkan ini di benak mereka. Maka beliau menjelaskan bahwa dari sisi dengan apa atau apa yang menjadi tanda i'rabnya, maka al-mu'rabat itu terbagi menjadi dua. Ya, al-qismul awal, yang pertama adalah yang di'rab dengan harokat. Nah, ini ada pada empat. Yang pertama adalah isim mufrad, kemudian jamak taksir, jamak mu'annas salim, dan fi'il mudhari' yang tidak berakhiran dengan sesuatu apapun. Maka seluruhnya dirafakan dengan dhammah, ya, dinasabkan dengan fathah, dikhafadkan dengan kasrah, dan dijazmkan dengan sukun. Kecuali yang pertama ismul ladzila yang sharib. Ya, ismul ladzila yang sharib. Baik itu isim mufrad atau jamak taksir, maka dia khafadnya tidak lagi dengan al-kasrah, tapi dengan fathah. Dengan catatan lam yudhaf, dia tidak diidhafahkan dan tidak kemasukan al. Nanti akan beliau berikan contohnya, ya. Fi masajidihim. Fi masajidihim itu tidak berlaku ismul ladzila yang sharif. Kenapa, Mas Watur? Fi masajidihim. Karena kemasukan harfu jar. Lah, harusnya kan katanya kan idhofah. Ya, karena idhofah. Ya. Wa antum akifuna fil masajid. Kenapa dia tidak di i'rab dengan i'rab ismul ladzila yang sharif? Kemasukan al. Kemasukan al. Baik. Atau kemudian yang kedua dikecualikan juga jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim, maka dia dinasabkan dengan kasrah. Tadi kan defaultnya apa? Dinasabkan dengan fathah. Tapi jamak mu'annas salim, khafadnya dengan kasrah. Dan kemudian yang ketiga, fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir, ya, dia tidak dijazm dengan sukun, tapi dengan hafad, dengan al-hafu. Artinya dihapus. Baik, adapun yang di i'rab dengan huruf ada empat juga. Pertama al-musanna dan yang mulhaq dengan musanna, kemudian jamak mudzakkar salim dan mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, kemudian asma as-sittah dan amthilah al-khamsah. Baik, idam ikra. Kismun yu'rabu bil harakat. Wa qawluhu kismun yu'rabu bil harakati ai as-salasatu wa hiya ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu au bisukuni wa qaddamahu li anal i'raba bil harakati wa bisukuni aslu lil i'rabi bil hurufi wa bil hadfi. Wa qawluhu wa kismun yu'rabu bil hurufi ay wa hiya al wawu wal alifu wal ya'u wan nunu. Ana jelaskan dulu bahwa asal dari i'rab itu adalah dengan harokat dan sukun. Ya, adapun i'rab dengan huruf dan al hadfu dengan penghapusan, ini adalah paraknya, cabangnya, ya. Jadi asalnya i'rab itu dengan harokat dan juga sukun. Ya, adapun yang di i'rab dengan yang tanda i'rabnya itu dengan huruf atau dengan dihapus, itu adalah cabang dari asal dari waqauluhu wa qismun yu'rabu bil hurufi ay wa hiya al wawu wal alifu wal ya'u wan nunu au bil hadfi wa qawluhu kul wa kulluha ila akhirih ay majmu'ul arba'ati majmu'ul arba'ati la jami'aha li takhallufi ba'dil ahkami fi ba'diha. Tadi kan sudah disebutkan kata beliau kan, kecuali ismul ladzila yang sharif. Ismul ladzila yang sharif kan ada yang mufrad, ada yang jamak taksir, kan masuk ke dalam empat kelompok, tapi ada pengecualiannya, ya. Ada pengecualian, dikecualikan yang dia wairu munsharif. Kalau dia wairu munsharif, maka khafadnya dengan fathah. Khafadnya dengan fathah. Demikian juga jamak, ya. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim dikecualikan ketika dia nasab. Nasabnya dengan kasrah dan seterusnya. Jadi bukan seluruhnya sama, ya. Ada yang khusus, ada kalian-kalian yang khusus. Namun secara umum keempat al-mu'rabat tadi dia dirofakkan dengan dhammah, tanda rofaknya dengan dhammah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda khobarnya dengan kasrah, dan tanda jazmnya dengan sukun. Ya, kecuali yang dikecualikan. Wa qawluhu wa qawluhu fa innahu yukhfadu bil fathati ay la bil kasrati wa kana haqqahu ay yukhfadu biha. Wa qawluhu fa inna yunsabu bil kasrati ay la bil fathati wa kana haqqahu ay yunsabu biha. Yunsaba ada an ya. Ay yunsaba biha. Nah, ini beliau berbicara tentang jamak muannats salim. Jamak muannats salim hukum asalnya apa? Nasabnya dengan fathah. Tapi jamak muannats salim dinasab dengan apa? Kasrah. Ada nasabnya dengan kasrah. Wa qawluhu fa innahu yujzamu bihadfi akhirihi ay la bi sukuni wa kana haqquhu ay yujzama bihi wa kana haqquhu ay yujzamu bi yujzama bihi. Ini pada fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir asalnya dia dijazam dengan apa? Dengan sukun. Namun dia berbeda, ya, dijazam dengan harfu akhir. Wa qawluhu wa taqaddamat amsilatu dzalika ay fala hujjatu fala hajata ila i'adatiha. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala fa ammal musanna fayurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i al maftuhi ma qablaha maksuri ma ba'daha wa ulhiqa bihi isnani wa isnatani wa is wa sintani mutlaqan wa kila wa kilta bisyarti idafatihima ila dhamiri nahmu ja'ani kilahuma wa kiltahuma wa ra'aitu kilaihima wa kilta wa kiltaihima wa marartu bi kilaihima wa kiltaihima fa in udifa ila dhahiri kana bil alifi fil ahwali salasati wa kana i'rabuhuma bi harakatin muqaddaratin fi tilkal alifi nahwu ja'ani kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini wa ra'aitu kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini wa marartu bi kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Sekarang yang i'rab dengan harokat. Yang pertama adalah musanna. Musanna, maka musanna dirofa dengan alif, nasabnya dengan nasab dan jernya dengan ya, yang difathahkan sebelumnya dan dikasrohkan setelahnya. Ya, jadi berbeda dengan jamak muannats salim ya. Jamak mudzakkar salim, kalau jamak mudzakkar salim ketika di nasab maka dia juga menggunakan ya, hanya saja sebelum harokat, sebelum ya itu dikasroh. Ya, muslimina. Kalau al-musanna, muslimaini. Sebelum ya-nya, harokatnya apa? Maftuhah. Al-maftuh, ma-qoblaha, al-maksur, ma-ba'daha. Muslimaini. Kalau jamak mu'annas, kalau jamak mudzakkar salim, di maksurun al maksuru ma qablaha wa muslimina muslimina wa al-maftuhu ma ba'daha. Ya, al-maftuhu ma ba'daha. Di fathah setelahnya. Kemudian wa ulhiqa bihi. Dan diikutkan dengan al-musanna ithnani wa ithnatani wa sintani mutlaqan. Ya. Ithnani, ithnatani, sintani. Kalau antum menemukan ketiga kalimah ini atau ketiga kata ini, maka dia diikut sertakan dengan i'rab al-musanna. Artinya rafa'nya dengan alif, kemudian nasab dan jernya dengan apa? Dengan alia. Kemudian ada lagi yang dia mulhaq dengan al-musanna, yaitu kila dan kilta. Dengan syarat dia diidhafahkan kepada domir. Contohnya, ja'ani kilahuma wa kiltahuma. Berarti dia rofa, tanda rofanya dengan apa? Dengan alif. Kilahuma fa'ilun marfu'un wa alamatu rofihi mada al-alifu. Ya, li'annahu mulhaq bi al-musanna. Wa ra'aitu kilayhima, kilayhima maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya' li'annahu mulhaq bi al-musanna. Marartu bikilaihima, ya, kilaihima majrurun bilba wa alamatu jarrihi alya li'annahu mulhaq bi al-musanna. Baik, syaratnya apa? Idhafatuhuma ila dhamir. Dia diidhafahkan kepada dhamir. Kalau diidhafahkan kepada ismud zahir, maka dia tidak lagi dianggap atau tidak lagi di-i'rab dengan i'rab musanna, tapi di-i'rab dengan i'rab biasa. Kata beliau, fa'in udifa ila zahir kana bil alif fil ahwali thalathah. Ya. Kana wa kana i'rabuhu i'rabuhuma biharakatin muqaddarah. Jadi seperti apa? Isim maksur, isim mankus. Lah, isim maksur. Ya, yang belakangnya adalah harfu illah. Yang belakangnya harfu illah. Jadi nanti mengi'rabnya di'i'rab dengan apa? Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kemudian kasrah muqaddarah. Contohnya ja'ani kila ar-rajulaini. Ya, kila di sini fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena kilanya diidhafahkan kepada isim zahir. Kalau dia diidhafahkan kepada isim dhamir, maka i'rabnya mengikuti i'rab al-musanna. Kalau dia diidhafahkan kepada ismu dhahir, maka i'rabnya seperti isim maksur. Ya, maksur apa mankus? Maksur, ya. Sehingga apa? Dhamma muqaddarah ala akhirih. Baca penjelasannya ya, Ale. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Syarih rahimallahu taala qalu fa ammal mustanna qad taqaddama ta'rifuhu fi bana fi niyabata fi niyabatal alifi anid dhammati fi niyabatil alifi anid dhammati wa qawluhu fayarfa'u bil alifi ila akhirih ay nahwu ja'a zaidani wal hindani wa ra'aitu zaidaini wal hindaini wa marartu bi zaidaini wal hindaini wa hadha huwa al mashhuru min lughatil arabi wa yajuzu fihi lughatun ukhra wa hiya luzumul alifi fil ahwali thalathati kal maqsuri nahwu ja'a zaidani wa ra'aitu zaidani wa marartu bi zaidani wa hiya lughatun bil harisi bani ka'ab wa zabit wa zabit wa khos'am khos'am wa akhar wa akharin. Nah, ini untuk menambah wawasan antum, ada sebagian kaum dari bangsa Arab yang mereka menganggap bahwa al-musanna itu seperti isim maksur, ya. Jadi ja'a zaidani ra'aitu zaidani marartu bi zaidani. marartu bi zaidani. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang membaca waraitu zaidani, ya itu lughah dalam bahasa, dalam apa sebagian kabilah Arab, sehingga tidak bisa disalahkan ya, waraitu az-zaidani. Jadi kalau udah levelnya makin tinggi malah enggak bisa apa, malah tidak mudah untuk menyalahkan ya. Kenapa? Sama tahu ada lughahnya seperti itu. Lughahnya Khotham, lughahnya Zabit seperti itu. Ya, ini sebagai tambahan wawasan, tambahan wawasan. Jadi gimana i'rabnya kalau menurut kabilah ini? Ya Ali, ja'a az-zaidani. Az-zaidani fa'ilun marfu wa alamatu raf'i madza? La, isma, kata dia skal maksur. Berarti apa? Dhamma muqaddarah. Ya luzumul alif fi ahwali thalatha kal maksur. Baik. Enggak tahu juga ngirapnya gimana ini ya. Az-zaidani. Mungkin ya, az-zaidanya, zaidanya itu yang di apa dilihat alif pada alifnya itu dhammah muqaddarah, kemudian fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Baik, lanjutkan. Nanti antum paham ya, ada lugat gitu ya, ada beberapa bahasa gitu. Wa qawluhu al-maksuru ma ba'da ay anna nun al-musanna maksuratun wa hadha huwa al-ashharu wa fathaha lugatan wa fathaha lugatan. Baik, berarti apa? Ada yang membaca ja'a zaidana. Ja'a zaidana muslimana. Tapi yang paling masyhur bahwa nunnya musanna itu maksurah. Lanjut wa ulhiqa bihi. Wa ulhiqa bihi al-mulhaqu huwa kullu ma faqada syar'an aw akthar syartan. Kullu ma faqada syartan aw akthar min syurati asbihi wa qawluhu wasnatani wasintani al-ula bihamzati waslin fi awwaliha wa hiya lughatan ahli al-hijazi wa biha ja'a tanzili qala ta'ala ja'a tanzilu qala ta'ala fanfajarat minhu 13 'ayna wa thaniyatu bidunha wa hiya lughatan tamimin wa hiya lughatan tamimin. Baik, ini definisi mulhaq adalah kullu ma faqada syartan aw akthar min syuruti aslihi. Ya. Apa yang hilang darinya satu syarat atau lebih dari syarat asalnya. Syarat asal al-musanna itu kan dia ada bentuk mufradnya seperti muslimani, mufradnya apa? Muslimun. Tapi kalau yang mulhaq ini enggak ada mufradnya. Isnata apa mufradnya enggak ada. Sehingga karena tidak ada, tidak terpenuhi syaratnya, maka dia tidak dikatakan sebagai al-musanna, tapi dikatakan sebagai mulhaq. Kemudian isnatan wasintan. Ya. Nah, beliau kemudian membahas isnatan ini yang dipakai dalam Al-Qur'an. Dia menggunakan hamzah wasal. Fan fajarat minhu ithnata ashrata aina. Ithnata. Ada hamzah wasalnya. Baik. Dan ini yang dipakai dalam Al-Quran. Ada lugah juga. Sebagian lugah, yang ini lugahnya Bani Tamim, mereka tidak menggunakan hamzah wasal. Ya. Min husnata. Bacanya sama, tapi tidak ada hamzah wasalnya. Minhu ithnata. Taib. Wa qaluhu mutlaqan. wa qalu mutlaqan ay sawa'un udhifa aw la bi anna wad'ahuma wad'ul musanna lafdan wa ma'na wa in lam yakuna musnayaini haqiqatan id lam yusbit lahuma mufradan fala yuqal lam yus lam yasbut lahuma mufradun id lam yasbut lahuma mufradun fala yuqal fala yuqalu isnun wala isnatun wala sintun walam yumathilu walam yumathilu musannifu lahuma lahuma lahuma ittifaan lahuma ittifaan bil amsilatil muqaddimati. Baik, lanjut. Ini tadi ya kenapa dia mulhaq, karena tidak penuhi syaratnya. Wa qauluhu nahu ja'ani ilahuma ila akhiri. Fa qulu min kila wa kilta fil mithalil awwali fa'ilun wa alamatu raf'ihi al-alifu wa fi thani maf'ulun bihi wa fi thalithu majarurun wa alamatu nasbihima wajarihima al-ya'u li'annahuma mulhaqani bil musanna. Baik, lanjut. Wa qawluhu fil ahwali thalathati ay ar-rafu wa nasbu wal khabdu kal maqsuri wa qawlu nahu ja'ani ila rajulaini ila akhirihi fa kullu min kila wa kilta fil mithali al-awwali fa'ilun wa fi thani maf'ulun wa fi thalithu wa fi thalithi majarurun wa alamatul i'rabi fihima harakatun muqaddaratun dhammatun muqaddaratun dhammatun aw fathatun aw kasratun mana'a min zuhuri at-ta'adzuru wa ma ba'dahuma mudhafun ilayhi. Ya, ini yang apa yang kalau dia diidhafahkan kepada apa isim dhamir diidhafahkan kepada isim zahir maka dia di'rab dengan i'rab isim maksur. Ya, rofaknya, tanda rofaknya dengan dhammah muqaddarah, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah, kemudian tanda khafadnya dengan kasrah al-muqaddarah. Qala al-Hattab rahimahullah, wa amma jam'ul mudhakkari salimu fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i al maksuri ma qablaha al maftu al maftuhi ma ba'daha fa ulhiqa bihi ulu wa alamu wa ishruna wa ma ba'dahu wa alamuna wa ishruna wa ma ba'dahu min al uqudi ila tis'ina wa araduna wa sinuna bi wababuhu wa ahluna wa wabiluna wa aliyyu wa aliyyuna nahu wa la yati wa la yatali ulul fadli minkum wassati ayyutu ulil qurba inna fi dhalika la dhikra li ulil albab walhamdulillahi rabbil alamin walabithu fi kahfihim 300 sinin alladhina ja'alul qur'ana alladhina ja'alul qur'ana al-idin shagalatna amwaluna wa ahluna min awsati ma tud'imuna ahlikum. Ila ahlihim inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Yakfi. Sekarang jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim ya, maka dia dirafa dengan waw kemudian dinasab. Maksudnya nih yang di'rab dengan al-huruf ba'da al-musanna selain al-musanna juga apa? Jamak mudzakkar salim. Maka jamak mudzakkar salim dirafa dengan waw dinasab dan dijarkan dengan ya. Al-maksuri maqablaha, ini yang membedakannya dengan musanna. Al-maksuri maqablaha al-maftuh ma ba'daha, ya, yang dikasrah sebelumnya, sebelum ya-nya, dan di fathah setelahnya. Muslimina. Kemudian beliau jelaskan, ini tambahan faedah, ya. Tabliya wa ulhiqa bihi ulu, ya, ulil albab, ulul albab, ya, Kemudian alamuna rabbul alamin. Ya. Kemudian wa ishrun wa ma ba'dahu min uqudi ila tis'in. Artinya ishrun, kemudian thalathun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, kemudian thamanun, kemudian tis'un. Semuanya di i'rab ya, mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian aradun wa sinun. Aradun dan sinun, wa babuhu dan yang menyerupai sinun, seperti idun, idun, idun, idin ya, sinun, sinin. Kemudian ahlun, wabilun, illiyun. Ini semua yang disebutkan oleh beliau adalah al-mulhaq bi jam'in mudzakkar as-salim. Al-mulhaq bi jam'in mudzakkar salim. Sekarang diberikan di contohnya di situ ya, dari Al-Qur'an. Ya. Uli. Ya, di situ ada uli, kemudian li ulil albab, kemudian rabbul alamin, kemudian mi'atas sinin, kemudian idin, ya, syagolatna, amwaluna, wa ahluna, ahlun, ahlu, ya, ahlu, dia, ahluna, sama. Kemudian, ahlikum, ya, ahlu, ahli. Harusnya ahlin ya, tapi karena dia di apa idofahkan menjadi ahlikum, ahluna, ahlikum, harusnya apa ahluna. Kemudian ila ahlihim, illiyin, illiyun, ini semua mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Taib, ikhla ya Idham. Qauluhu wa ma jam'ul mudzakkari as-salimu qad taqaddama ta'rifuhu fi niyabatil wawi 'anil dhammati wa qauluhu fayurfa'u bil wawi ila akhirih ay nahwu ja'a zaiduna as-salihuna wa ra'aitu zaidina as-salihina wa marartu bi zaidina as-salihina wa asharat بهذه الأمثلة إلى أنه يشتر وأشرت بهذه الأمثلة إلى أنه يشترط في مفرده أن يكون علما أو صفة أو صفة فلا يقال في جمع رجل رجلون لأنه ليس في عالم ولا fi alamin wala sifatin bi khilafil musanna fa innahu la yustaratu fi mufradihi dhalika taqulu jaa rajulani. Ini faedah ya, bahwa yang dijamak dengan jamak mudzakkar salim itu alaman au sifatan. Kalau enggak nama dia sifat ya, kalau dia enggak, kalau bukan nama sifat, makanya rajulun tidak di tidak di jamak dengan rojuluna yanahu laisa bi alamin wala sifatin. Jadi maksud dengan sifat ini isim fa'il, kemudian sifat mubalaghah, sifat musyabbahah ya, jadi bukan sifat dalam artian sifat taat, tapi apa isim fa'il, isim maf'ul, sifat mubalaghah, kemudian apa satu lagi tadi saya bilang sifat sifat al-musyabbahah ya, maka ini yang di jamak dengan jamak mudzakkar salim. Usyirat apa nih? Usyirat diisyaratkan. Ya, ketika beliau membawakan ja'a zaiduna as-salihuna ya, az-zaidun itu nama, nama, kemudian solihun itu sifat. Solihun itu apa? Isim fa'il, ya, isim fa'il. Jadi yang bisa dijamak dengan jamak mudah tersalim itu yang berupa sifat, berupa nama atau sifat. Dan sifat di sini mencakup isim fa'il, isim maf'ul, kemudian sighah al-mubalaghah dan juga sifat musyabbahah. Baik. Wa qawluhu al-maftuhu ma ba'daha ay anna nuna fil jam fil jam'i maftuhatun wa hadha huwa al-ashharu wa qad takassara lid-darurati ka qawli sya'ir wa madha tabtagi asy-syu'ara'u minni wa qad jawaztu hadda al-arba'ini wa qawluhu wa ulhiqa bihi ulu. Ini apa pengecualian ya. Kalau karena syairnya karena syairnya itu mengharapkan dia di kasrah, maka di kasrah. Seperti kan wa madza tabtagi asy-syu'ara'u minni, ya, nunnya kan di kasrah. Maka pada qafiyah yang kedua waqad jawaztu haddal arba'ini. Nah di sini ini dia menyelisih asal. Asalnya arba'ina, tapi karena untuk menyesuaikan dengan bait sebelumnya maka dia dikasrahkan. Ya, ini namanya daruratu syi'riyah. Daruratu syi'riyah artinya dia dipaksa untuk mengikuti pola apa? Pola bait syairnya. Wa qawluhu wa ulhiqa bihi ulu ila akhirih qad taqaddama ta'riful mulhaqi qariban. Apa ta'rif mulhaq ya Ilham? Taqaddam qariban. Faqada min syartan aw akthar min aslihi. Ya. Ma faqada minhu syartan aw akthar min aslihi. Lanjut. Ulu, sekarang ulu. Wa ulu ismu jam'i bimakna ashabula wahidun lahu min lafdihi bal min maknahu wa huwa dhu bimakna sahibun. Nah ini faedah ya. Awasi makna ulu. Ulu maknanya ashab. Maknanya ashab. Tidak memiliki lafad. Tidak memiliki mufrad dari lafadnya. Akan tetapi kalau ingin dimufradkan maka mufradnya adalah dhu. Tentu lafad dhu bukan dari ulu ya. Tapi kalau ingin dicari mufradnya apa? Mufradnya dari lafad yang lain yaitu dhu di makna sahib. Baik, sekarang alamuna. Wa alamuna bi fathil lami jam'u alamin. Wa huwa kullu ma siwallahi subhanahu wa ta'ala. Jam'u alamun. Wa huwa kullu ma siwallahi subhanahu wa ta'ala. Wa alamun karajulin karajulismin jinsi laisa bi'alamin wala sifatin. Nah ini dia. Ya, karena syarat dari jamak mudzakkar salim tadi dia harus alam dan juga sifat. Maka alamuna tidak dikatakan sebagai jamak mudzakkar salim. Ya, karena alam adalah kullu ma siwallah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan nama dan bukan sifat. Maka disebutkan bahwa alamun, ya, walaupun dia memiliki mufrad alamun, tapi tidak dikatakan sebagai jamak mudzakkar salim. Dikatakan sebagai apa? Al-mulhaq. Ya, kenapa? Karena dia bukan nama dan bukan juga as-sifat. Ya, Abdurrahman baca wa isruna. Wa isruna ismu jam'in la wahida lahu min lafdihi wa la ma'nahu fala yuqalu isrun wa kada ma ba'dahu minal uqudi. Minal uqudi isrun ya, isrun kemudian Halasun, arbaun, khamsun. Alhamdulillah. Dan seterusnya. Ya. Maka dia tidak memiliki mufrad. Tidak memiliki mufrad dari lafadznya sehingga dia dikatakan sebagai mulhaq bi jam'al mudzakkar salim. Wal ardun. Wal ardun. Ardun bukan ardun. Ardun. Kalau membaca ardun dia jadi jawab wa ardun bi fathhi ra'i wa qad taskana. Taskana fi tuskan. Tuskan. Fil doru fi doru roti wahwa jamu taksirin limu anasin la yukol li anna mufrodahu ardun sakin ro sakinur roi wahia muannasuhu bidalili qawlihi ta'ala wa akhrajatil ardu asqalaha wa hiya mimma la yuqalu qat'an la yaqilu qat'an tidak berakal. Sekarang arudun kenapa dikatakan sebagai mulhaq ya? Dan beliau cara membaca arudun yaitu difathahkan ro-nya tapi terkadang dikasrohkan. Maka arudun di sini adalah jamak taksir bagi muannats yang tidak berakal. Ya, karena mufradnya adalah ardun. Ardun itu muannats yang tidak berakal. Dalilnya apa? Firman Allah wa akhrajatil ardu asqalaha. Fi'ilnya disertai dengan tanda ta'nif. Ini ta. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Berarti ardu muannats. Sehingga dia jamaknya dijamak dengan arudun itu bukan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena al-ardu muannats. Berarti jamaknya dengan jamak apa? Jamak taksir. Ada dua alasannya. Pertama, al-ardu itu muannats, kemudian jamaknya adalah arudun. Berarti ada apa? Ada taghyir, ada perubahan pada jamaknya. Dia jamak yang seperti ini tidak dikatakan sebagai jamak mudzakkar salim tapi jamak muannats salim. Maka arudun ya arudun atau arudin itu semua mulhaq bi jam'i mudzakkar salim. Dia bukan jamak mudzakkar salim tapi mulhaq. Wasinun ka aruduna di annahu jam'u sin sanatun wa sanatun maftuhul awwali wa sinuna maksurul awwali wa sanatun muannatsu ghairu aqil wa asluhu sanawun aw sanahun bidalili qawlihim fi jam'ihi bil alifi wa ta'i wa sanawatun wa sanahatun. Baik, sekarang apa sinun juga mulhaq, dia bukan jamak mudzakkar salim tapi mulhaq sama seperti arudun. Kenapa? Karena dia merupakan jamak dari sanah, sedangkan sanah itu maftuhul awal, ya difathahkan awalnya. Jadi sanah itu dia bisa dijamakkan dengan jamak taksir. Jadi sinun itu adalah jamak taksirnya dari sana. Ya, jamak taksir dari sana. Wasanatun muannats ghairu aqil dan sana itu muannats ghairu aqil. Sehingga tidak tepat kalau dia jamaknya dikatakan sebagai jamak mudzakkar salim. Asluhu sanawun au sanahun. Ya, kemudian beliau jelaskan asalnya adalah sanawun au sanahun. Dari mana kita tahu bahwa sanatun itu asalnya adalah sanawun atau sanahun ketika dia dijamak dengan jamak muannats salim. Ya, sanawatun au sanahatun. Ya, ketahuan bahwa asalnya sanatun itu adalah sanawun. Nah, kita sering mendengar ya, sanawat. Sanawat jamak dari sanah. Gimana kok bisa jadi sanawat? Padahal dia jamak mu'annas salim dari sanatun. Harusnya kan sanatatun, ya enggak? Tapi enggak. Kenapa? Karena sanatun itu bukan bentuk asli. Bentuk aslinya adalah sanawun. Maka sanawun jamaknya jamak mu'annas salim dengan apa? Sanawatun. Al-muhim ya, sinuna itu bukanlah jamak mudzakkar salim tapi mulhaq. Dengan beberapa alasan. Yang pertama bahwa mufradnya itu adalah sanatun, maka tidak, maka dia apa namanya? Berbeda. Kemudian yang kedua bahwa sanatun adalah muannats ghairu akhir. Sehingga dia tidaklah tergolong jamaknya tidaklah tergolong jamak mudzakkar salim. Wal muradu biqaulihi waba bihi kullu ma kana kasinina fi kaunihi jam'an lisalasi hudifat lamuhu wa'udu anha ha'ulta ha'at ta'nisi walam yuksar. Fa'innahu yu'rabu hadal i'rabi wa dhalika ka'idotin wa izina wa nahwihima. Baik, ini yang termasuk bab sinin. Apa bab sinin? Apa yang dimaksud dengan bab sinin? Yaitu jamak dari tsulatsi yang dihapus lamnya kemudian diganti dengan ha. Ya, dihapus lamnya kemudian diganti dengan ha. Ya, sanahun dengan ha ta'nits walam yuksar dan tidak di kasrah. Atau walam yuksar ini apa maknanya? Fa innahu yu'rabu hadhihi aw wa dzalika qa'idin wa izatin. Ya, sinin itu adalah jamak bagi tsulatsi yang dihapus lam fi'ilnya. Coba lihat, sebenarnya kan dia sanatun wa uwidat anha ha'u ta'nif, dihapus lamnya. Sanawun dihapus lamnya, wawnya dihapus kemudian diganti dengan ha' ta'nif walam yuksar. Allah alam, apa maknanya walam yuksar di sini? Tidak di jamak taksir. Baik, ini catatan ya. Nanti kita jelaskan lagi. Karena belum sempat baca sih lagi. Al-Muhim, yang termasuk bab sinin ada apa? Idin dan izin ini juga mulhaq di jamak mudzakkar salim. Taib ikra ya Ali wa ahlun. Qala syarihullah ta'ala wa ahluna jam'u ahlin wa hum al-ashiratu wa ahlun laisa bi'alamin wala sifatin. Dia kenapa tidak dimasukkan jamak mudzakkar salim? Karena dia bukan alam dan bukan sifat. Arti ahlun artinya asyirah, keluarga. Wababiluna jam'u wabilin wa huwa al-matarul ghari matarul ghaziri wa wabilun laysa bi'alamin wala sifatin wala akilin wa lam yaqa jam'uhu fil Qur'ani. Taib wabilun ini artinya hujan yang apa? Wazir. Wazir itu yang rintik-rintik kalau tidak salah ya. Hujan yang rintik-rintik. Hujan deras ya wazir. Hujan deras, wabil dan deras. Baik, wabil laisa bi'alamin wala sifah. Kenapa dia mulhaq? Dikatakan mulhaq, pertama dia bukan alam, yang juga bukan sifat. Demikian juga wala akil, tidak berakal. Walam yaqa' jam'uhu fil Qur'an, tidak ada jamaknya dalam Qur'an. Ya, wabilun tidak ada. Wa iliyun ikra. Wa iliyuna huwa fil asli jam'u iliyin bikasri al-aini wal-lami ma'a tashdidil lami wal ya'i thumma summiya bihi makanun fis sama'i rabi'ati kama fi hadithil al-barra radiyallahu anhu. Fahadha wajahu kawni hadhil alfadhi mulhaqatan bil jam'i. Baik, sekarang yang terakhir illiyun. Illiyun asalnya memang dari illi, tapi dia illiyi, illiyin jadi illiyun, jamak dari illiyi. Akan tetapi dia dijadikan nama, nama bagi sebuah tempat yang terletak pada langit keempat dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Karena dia dijadikan nama, maka dia dikatakan sebagai mulhaq, bukan apa namanya, ya, bukan apa namanya, bukan dimaksudkan dengan jamak sana, sama seperti kasusnya Arafat. Ya, Arafat dia dijadikan sebagai nama. Baik. Ikhla. Ali. Apa selesai Ali? Qawluhu nahwu wa la ya'kulil ulul fadli. Wa la ya'talil ulul fadli. Al-ayah ba'da anna dhikral musannifi. Ba'da an zakara al-musannifu hadhihi al-mulhaqati akhada yadhkuru ba'du amthilatiha hasiba man ittafaqa lahu wa ulul fadli fa'ilun wa alamatu raf'ihi al-wawu wa ulil qurba maf'ulun wa alamatu nasbihi al-ya'u wa ulil albabi majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu mulhaqun idza la wahida lahu min lafdhihi wal 'alamina mudafun ilayhi wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu mulhaqun لأن مفرده ليس بعلم ولا صفة وسنين منصوب وعلامة نسبه الياء لأنه ملحق ولأنه جمع تكسير لمؤنث غير عاقل وعيدين مثل سنين لأنه من بابه كما تقدم وأهلونا فاعل وعلامة رفعه الواو وأهليكم منصوب وأهليهم مجرور وعلامة النسب والجر فيهما الياء لأنه ملحق لأن مفرده ليس بعلم ولا صفة وعليين مجرور وعلامة جره الياء وعليون مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه ملحق لأنه في هذه الحالة ليس بجمع ومثله إذا سميت رجلا zaiduna fa innahu yakunu mulhaqan li'annahu musamma bil jam'i wa laysa bi jam'in. Kalau ada orang yang namanya zaiduna atau mukhlisuna alaysa bi jam'in, maka dia di i'rab dengan i'rab jamak mudzakkar salim. Ya. Bukan karena dia jamak mudzakkar salim, tapi dia mulhaq. Kenapa? Karena itu pada hakikatnya nama kan satu orang. Misalnya ada nama orang Pak Mukhlisun, misalnya kemarin ya kita angkat ya Pak Mukhlisun, Ja'a Mukhlisun, Taraktu Mukhlisin, ya marartu bi Mukhlisin. Ya dia di i'rab bukan karena dia jamak mudzakkar salim, tapi karena dia mulhaq di jamak mudzakkar salim. Faedah. Faidatun. Faidatun. Tuh dhafu nunul musanna wa nunul jam'i indal idhafati. Misal dhalika fil musanna qawluka ja'a gulama zaidin wa ra'aytu gulamai zaidin wa maratu bi gulamai zaidin. Wa mithalu fil jam'i qawluka ja'al muslimunal qaryati wa ra'aytu muslimi qaryati wa marartu bi muslimi qaryati. Nah, maaf ya, sudah tahu semua. Kalau dia diidhafahkan, maka nunnya dihapus. Ketika dia diidhafahkan, maka nunnya dihapus. Ja'a gulama zaidun. Gulamai zaidin, gulamai zaidin. Demikian juga pada jamak mudzakkar salim. Ja'a muslimu al-Quryah al-Quryah wa ra'aitu muslimi al-Quryah. Taib nakif ilahuna. Ya. Jadi pada pelajaran ini alhamdulillah kita sudah jelaskan. Buru-buru Ali, sakit perut apa? Ya. Ya. Apa yang menyebabkan pertama antum tahu apa saja yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, ya. Kemudian yang kedua, antum tahu apa yang menyebabkan kenapa dia dikatakan mulhaq? Karena sebagian itu memiliki lafad mufrad, ya, lafad mufrad dari lafadnya, memiliki mufrad dari lafadnya, ya. Tapi ternyata ada sebab lain. Apa yang tadi katakan bahwa mufraduhu ayakuna alaman au sifatan, ya, mufradnya itu haruslah nama atau sifat. Taib, nakif ilahuna, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita selesaikan pembahasan al-mu'rabat bil huruf pada pertemuan yang akan datang binillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.